Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang bentuk-bentuk Al-Kabair seperti perbuatan syirik, demikian juga berdusta, demikian juga terjerumus kepada perbuatan yang disitu ada fitnah, seseorang bergelut dengan fitnah. Demikian juga pada pertemuan kali ini akan disebutkan di antara dosa besar adalah memperbanyak orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini bab yang ke-92, bab taksiru sawat fil fitan, bab memperbanyak hitamnya di dalam fitnah. Ya, ini ikut dengan pasukan orang-orang kafir atau ikut di dalam kelompoknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan fitnah, maka ini termasuk dari dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam Nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal Islam itu adalah al-i'anah lil musyrikin alal mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik untuk menghancurkan orang yang beriman, walaupun dia cuma ya ini untuk ikut-ikutan saja, tidak boleh. Demikian juga dalam bab ini, taksiru sawat, memperbanyak hitamnya, ini maksudnya meramaikan kemaksiatan, ya, fil fitan, di dalam fitnah, maka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tidak boleh. Ini termasuk kita terjatuh kepada ayat, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa, demikian juga permusuhan, tidak boleh. Demikian juga nanti akan disebutkan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Ini penting sekali untuk kita tidak kemudian memperbanyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu ada acara yang di situ ada kemaksiatan, kita ikut di situ, walaupun mungkin cuma melihat, tetapi seakan-akan meramaikan, memperbanyak hitamnya itu. Istilahnya adalah taksiru aswat ahlil batil, memperbanyak hitamnya ahlil batil, tidak boleh. Kaidah ini adalah umum, perkara-perkara bid'ah juga, ya, walaupun kita cuma ikut-ikutan, tidak boleh. Karena yang tampak, yang zahir itu adalah apa? Kita menghitamkan, ya, meramaikan hitamnya orang-orang ahli batin. Disebutkan di sini oleh beliau hadis nomor 188, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa senjata atas kami, tidak termasuk dari kami. Ya, bersama dengan pasukan orang-orang yang musuh kaum muslimin. Ya, walaupun mungkin cuma membawa saja, tidak boleh. Wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk dari kami. Roh muslim, semua lima muslim. Tidak boleh untuk menipu kaum muslimin, ya. Kalau di dulu di Yaman itu di tempat sebagian SPBU gitu kan. Itu ada tulisannya hadis ini, man ghasyana falaysa minna, maksudnya tidak boleh untuk kemudian menipu dalam hal yakni bensin dan sebagainya, tidak boleh untuk kemudian demikian. Ini juga kemudian hadis nomor 189 wa bil Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, an Muhammad bin Abdurrahman Abil Aswad, dari Muhammad bin Abdurrahman qala, beliau mengatakan, qad ala ahli Madinah ba'tsun faqtatabtu fihi, diputuskan untuk orang-orang yang tinggal di Madinah untuk mengirimkan pasukan, maka aku menulis di dalamnya, aku mendaftar untuk menjadi pasukan itu. Disebutkan di sini oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, al-ba'tsu di sini jais pasukan, wal makna adalah anhum alzamu Ahlul Madinah. Dulu mereka mewajibkan orang-orang yang tinggal di Madinah bi ikhraj jais, untuk mengeluarkan pasukan. li kita li ahli Syam, untuk memerangi orang-orang yang ada di Syam. Jadi yang di Syam itu adalah dari keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana kita ketahui di situ terjadi fitnah perselisihan antara kaum muslimin waktu itu. Sampai kemudian kekhalifahan adalah dari keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian disebutkan bahwa di Mekah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengumumkan juga sebagai seorang khalifah. Ya, di antara daerah yang dikuasai adalah Madinah. Kemudian memerintahkan orang-orang yang ada di Madinah untuk mendaftar menjadi pasukan memerang siapa? Memerangi orang-orang yang ada di Syam. Ya, demikian namanya kehidupan. Fitnah terjadi. Adapun mereka di zaman para sahabat, maka diberikan udzur karena mereka adalah ahlu istihad mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun di sini adalah kejadiannya adalah itu. Abdullah bin Zubair di waktu itu beliau mengumumkan sebagai khalifah di Mekah, memerintahkan yang ada di Madinah untuk mendaftar sebagai pasukan menyerang menghadapi orang-orang yang ada di Syam. Di situ ada khalifah yang disebut Yazid bin Muawiyah dan sebagainya. Allah musta'an. Ya, demikian disebutkan. Jadi maksudnya adalah di sini adalah seperti itu. Maka waktu itu Muhammad bin Abdurrahman dia mendaftar. Falaqitu Ikrimah, maka aku bertemu dengan Ikrimah. Fa akhbartuhu, ya, aku kabari dia. Aku bertemu dengan Ikrimah, kemudian aku kabari dia. Panahani asyadu nahyi, maka dia melarang aku dengan larangan yang sangat. Wa qala, sambil menyebutkan hadis ini, ya, akhbarani Abdullah bin Abbas, mengabari aku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ana unasan minal muslimin, dulu ada manusia dari kaum muslimin, kanu ma'al musyrikin, mereka bersama dengan orang musyrik, ikut-ikutan saja. Ya, sebenarnya mereka adalah kaum mukminin. Ya. Tetapi mereka tidak hijrah ke mana? Ke Madinah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy waktu itu ingin menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, kan? Kemudian merintahkan orang-orang laki-laki yang ada di Mekah untuk apa? Bersama dengan mereka. Ya, maka di situ ada beberapa kaum muslimin bersama dengan orang-orang musyrik. Yuksiruna sahabat dan musyrikin, menghitamkan, memperbanyak hitamnya orang musyrik. Ya, walaupun mungkin tidak sungguh-sungguh memerangi, tetapi apa? Ikut dengan rombongan itu, memperbanyak pasukan orang-orang musyrik. Kadang-kadang membuat rasa takut, kan demikian. Ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian disebutkan. Ia menyebutkan apa? Larangan itu tidak boleh untuk kemudian bersama dengan orang-orang kafir atau orang-orang ahli maksiat, atau di sini untuk kemudian memerangi kaum muslimin yang lain, sambil menyebutkan kejadian tadi. Jadi demikian dari kisahnya. Maka aku bertemu dengan Ikrimah. Ya, aku bertemu dengan Ikrimah, kemudian menyebutkan kisah tadi. Kemudian disebutkan di sini, ya'ti sahm, datang kepada dia itu sahm, dia ini panah. Disebutkan bahwa waktu itu, ya, orang yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut dengan orang-orang musyrik, ikut di belakang saja, tidak mau memerangi. Kemudian datang di situ panah, ya, ini panah yang tidak sengaja. Ya, pokoknya dari kaum muslimin datang panah, ya, kemudian mengenai orang-orang kafir waktu itu, maka terbunuh di situ apa? Kaum muslimin yang ikut-ikutan itu. Ya, demikian. Akhirnya dia mati. Maka seperti ini bahaya. Ikut dengan orang-orang kafir dan sebagainya. Kalau kemudian ketika dia ikut acara itu atau kejadian itu kemudian meninggal, kan seperti ini apa? Ya, sesuatu yang sangat jelek. Termasuk mungkin suatu kematian yang suk, yang jelek. Oleh karena itu dilarang di dalam pembahasan kita ini. Disebutkan di situ secara lengkap, yurma bihi, dilemparkan kepada dia. Fayusibu ahaduhum fayaktulhu, maka mengenai salah seorang dari mereka itu dan membunuhnya. Au yudrab fayaktul, atau dipukul, ya, dengan pedang dan semisalnya, kemudian dia itu terbunuh. Fa anzalallahu, kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang para malaikat membunuh, mematikan mereka, ya, diwafatkan, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendzalimi diri mereka. Ayat setelahnya adalah qalu bima kuntum qalu kunna mustadafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ditanya oleh para malaikat waktu itu, kenapa kalian? Kemudian dijawab yang terbunuh itu, kami orang-orang lemah, tidak bisa hijrah dan sebagainya. Kemudian dijawab, bukankah negeri Allah itu luas dan kalian bisa hijrah, ya, dari tempat kalian itu menuju negeri kaum muslimin atau yang selamat. Demikian. Jadi tidak ada udzur bagi mereka. Kenapa kalian ikut dengan orang-orang musyrik itu sehingga kalian terkena panahnya kaum muslimin kemudian terbunuh. Ya, dari sini menunjukkan tidak boleh seseorang itu kemudian menolong orang-orang musyrik atau bahkan bersama dengan mereka memperbanyak pasukan mereka. Ini demikian disebutkan. Kemudian disebutkan setelah itu hadis nomor 190. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin man radiya wa taba. Akan tetapi dosa itu adalah untuk orang yang itu ridho. Demikian juga mengikuti. Sebutkan, ya, di situ di bawah sebutkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara fata'rifuna wa tungkirun. Akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang kalian mengingkari. Kalian mengetahui dan kalian mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang tidak suka maka dia telah berlepas diri. Wa man anqara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari, yakni amar ma'ruf nahi munkar, maka dia telah selamat. Walakin akan tetapi dosa itu adalah man radiya wa taba, orang yang ridho dan mengikuti, membiarkan kemungkaran, bahkan ikut bersama dengan mereka, memperbanyak hitamnya orang-orang ahli maksiat, termasuk dosa besar. Jadi pembahasan kita ini adalah ikut orang-orang ahli maksiat. Cuma melihat saja atau memperhatikan, maka ini adalah berbahaya. Apalagi kejadian berat tadi, dia terbunuh di tempat itu. Walaupun nanti dibangkitkan oleh Allah SWT sesuai dengan apa niat-niat mereka, tapi seperti ini adalah termasuk perbuatan yang berbahaya, perbuatan termasuk dosa besar. Ya, demikian. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, qalu afala nuqatiluhum, apakah kami kemudian berperang menghadapi mereka? Qala la, Nabi mengatakan tidak, ma sallu, selama mereka sholat, selama pemimpin ini sholat, jangan kemudian memerangi mereka. Jadi hadis ini menunjukkan tentang permasalahan kita ini, tidak boleh kita untuk kemudian memperbanyak orang-orang ahli maksiat. Demikian juga yang semisalnya, termasuk dari dosa besar.